tidak dapat disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya malaikat yang sebesar itu, seagung itu, tidak dapat disekutukan dengan Allah, maka apalagi makhluk-makhluk yang lebih rendah di bawahnya. Dan penyekutuan terhadap Allah, perhatikan ini penting, penyekutuan terhadap Allah dari dua sisi. Yang pertama, yaitu terkadang makhluk Allah disekutukan dengan Allah dalam artian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini pun malaikat tidak berhak untuk disandingkan dengan Allah, disamakan dengan Allah, meskipun malaikat seberat itu, sebesar itu, seagung itu. Kemudian juga yang kedua, disekutukan dengan Allah bisa jadi makhluk-makhluk disekutukan dengan Allah, maksudnya adalah makhluk tersebut dijadikan perantara antara seseorang dengan Allah. Maka ada makhluk malaikat yang sesuci ini, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya mereka tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengerjakan segala perintah Allah. Surah At-Tahrim ayat 6. Meskipun malaikat sedekat itu dengan Allah, sesuci itu di hadapan Allah, tetap tidak bisa dijadikan perantara antara seseorang dengan Allah. Bisa dipahami? Jadi malaikat tidak bisa disekutukan dengan Allah dari dua sisi. Sisi yang pertama, yaitu malaikat meskipun besar, agung, lebih besar dari makhluk apapun, tidak ada yang bisa mengalahi malaikat. Saking besarnya, saking agungnya, tetap saja tidak dapat disekutukan dengan Allah. Arti disekutukan di sini, makna yang pertama, yaitu disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seperti misalkan kita berdoa kepada Allah, maka pada saat yang bersamaan juga berdoa kepada malaikat. Ini tidak boleh. Ini namanya menyamakan Allah dengan malaikat. Maka tidak bisa malaikat disekutukan dengan Allah, meskipun mereka makhluk yang paling besar. A'wamul makhlukat, aqwal makhlukat, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling kuat, tidak bisa disekutukan dengan Allah. Dan arti disekutukan yang pertama, yaitu menyamakan malaikat dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa saja perkara khusus milik Allah? Misalkan mengatur, mencipta, berkuasa, dimintai, berdoa kepadanya, minta perlindungan, minta pertolongan, minta perlindungan dalam keadaan yang sempit, pertolongan dalam keadaan yang sempit, atau disebut dengan istighatsah, istighatsah. Maka malaikat tidak dapat disekutukan dengan Allah dalam perkara ini. Mohon agak maju, Pak. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekali lagi, bab ini menjelaskan tentang agungnya malaikat, besarnya malaikat. Tetapi sebesar dan seagung itu tetap tidak bisa disekutukan dengan Allah dari dua sisi. Tidak disekutukan dengan Allah dari dua sisi. Jadi orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu dari dua sisi, Pak. Yang pertama, menjadikan malaikat sama dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka ini namanya menyekutukan Allah dengan malaikat. Ini tidak bisa. Meskipun malaikat makhluk yang paling besar, makhluk yang paling agung. Misalkan perkara khusus milik Allah, mengatur dunia, menurunkan hujan. Kita tahu malaikat salah satu keistimewaan dan tugasnya dari Allah adalah menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Lalu bolehkah kita minta hujan kepada malaikat? Hah? Tidak diperbolehkan. Meskipun mereka bisa menurunkan hujan. Itu maksudnya. Ya. Malaikat tidak dapat disekutukan dengan Allah dari dua sisi. Yang pertama, meskipun mereka besar, meskipun mereka agung, tetap tidak dapat disamakan dengan Allah. Dalam perkara apa? Yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah di sini misalkan memberikan anak, itu khusus milik Allah karena mengatur. Bolehkah orang minta anak kepada Jibril alaihi salam? Tidak boleh. Meskipun dia yang meniupkan ruh ke dalam perutnya Maryam. Kenapa? Karena di situ berarti mensyirikkan Allah dengan malaikat. Ini sisi yang pertama. Tidak diperbolehkan dengan besarnya malaikat, dengan keagungannya malaikat, tetap tidak diperbolehkan untuk menyamakan Allah dengan malaikat. Kesyirikan yang kedua, yaitu malaikat tersebut dijadikan perantara. Misalkan ini si Fulan, di atas Allah, di tengahnya malaikat. Dia jadikan malaikat sebagai perantara antara dia dengan Allah. Apa maksudnya? Dia merasa dirinya orang banyak dosa, dia merasa dirinya tidak pantas berdoa, maka dia sampaikan hajat dia kepada malaikat. Wahai malaikat Jibril, sampaikan hajat saya kepada Allah. Maka ini pun termasuk apa? Kesyirikan. Karena perbuatan seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Abu Lahal, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, dan kawan-kawannya dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya, surat Az-Zumar ayat 3. Kami tidak menyembah berhala itu. Kami enggak menyembah malaikat. Tapi malaikat itu yang mendekatkan kami kepada Allah. Jadi seperti misalkan, seakan-akan Allah itu perlu perantara, perlu protokoler. Kalau kita ingin ketemu gubernur, menteri, ataupun yang mempunyai jabatan yang di atas, presiden, kita melalui protokolernya. Baru kita sampai ke sana. Maka ini adalah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, seseorang yang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah, itu adalah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang dijadikan perantara itu makhluk paling suci, yaitu siapa? Malaikat. Kalau sudah kita pahami ini, apalagi orang-orang atau makhluk-makhluk yang di bawahnya, yang bentuknya kecil, yang tidak bisa membuat apa-apa, yang tidak berkuasa apa-apa, atau yang dia tidak suci, tidak sedekat malaikat. Nah, ini bantahan keras terhadap orang-orang sebagian dari kaum muslim yang masih menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Seperti orang yang sudah mati dijadikan perantara. Maka ini tidak pantas. Kenapa? Karena makhluk paling suci saja, yaitu para malaikat, makhluk paling suci. Nanti memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang paling utama? Manusia yang saleh dengan malaikat. Wallahu a'lam. Bapak ibu saudara-saudari, pembicaraan ini tidak terlalu berfungsi banyak. Dalam artian tidak terlalu ada pelajaran yang banyak diambil di sana. Yang penting malaikat makhluk suci. Kalau manusia mau berusaha menjadi makhluk yang taat kepada Allah, maka dia kadang-kadang lebih suci dibandingkan malaikat. Yang jelas, malaikat yang sesuci itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Perantara. Paham ini permasalahan ini? Nah ini poin yang paling utama dalam bab ini. Sekarang kita baca, mulai membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Ingat Pak, dalil dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis ini menunjukkan besarnya malaikat dan sucinya malaikat. Harus ingat dalam benak Bapak, ya, bab ke-16 itu menunjukkan besarnya, agungnya penciptaan malaikat dan sucinya malaikat. Dilihat sucinya itu dilihat dari ibadahnya, dilihat dari taatnya kepada Allah, dilihat dari ibadahnya tidak pernah bosan, ya. Kita akan baca nantinya. Kita baca bab yang ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzza'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Surat Saba ayat 23. Artinya, sehingga halaman 58, ada lagi yang belum punya kitab? Ada? Ya, insyaallah nanti dia kan. Halaman 58, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita maknai dan kita pelajari hadis ini baik-baik, ayat ini baik-baik dulu, baru nanti kita ambil pelajaran-pelajaran di dalamnya. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik bahwa apabila Allah berfirman, jadi ayat ini maksudnya adalah apabila Allah berfirman, maka para malaikat mempunyai rasa takut. Lihat agungnya firman Allah, yang itu adalah merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat sebesar itu mendengar firman Allah, maka sehingga apabila telah dihilangkan takut dari hati mereka, hati mereka, mereka kembali kepada malaikat. Hati mereka, mereka kembali kepada malaikat. Jadi mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat. Jadi Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa malaikat apabila mendengar firman Allah, maka mereka mempunyai rasa takut yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian pingsan. Malaikat pingsan. Kok bisa? Sebesar itu. Yang kita baca pada minggu kemarin, besarnya malaikat, jasmaninya, wujudnya, dari mulai malaikat pemangku arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dari mulai daun telinganya sampai ke bahunya, itu seperti apa? 700 tahun perjalanan burung terbang. Dia kalau burungnya itu terbang jauh sampai 700 tahun. Sampai mana? Itulah jarak antara syahmati udhunaih ila atiqih. Daun telinganya sampai pundaknya. Saking besar dan gemuk, saking besar dan agungnya malaikat. Ya, saking besar dan agungnya malaikat. Dan tidak bisa kita katakan di sini bagaimana Allah. Jangan. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena ketika kita memperhatikan besarnya malaikat, maka tidak boleh di dalam asma wa sifat kita membicarakan bagaimana Allah. Ya. Wal kaifu majhul, kata Imam Malik. Mengatakan bagaimana itu majhul. Artinya kaifiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala majhul. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana tentang Allah, maka itu adalah perbuatan mengada-ngada. Tidak boleh pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, kita akui bahwasanya malaikat besar. Sebesar itu jika Allah berfirman, maka ada yang pingsan, ada yang mempunyai rasa takut. Nah, di sini Allah berfirman, sehingga apabila telah dihilangkan kekuatan dari hati mereka. Hati mereka. Mereka kembali kemana maksudnya? malaikat. Berarti di sini malaikat punya hati. Ya, malaikat punya hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Mereka berkata, mereka di sini adalah para malaikat. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian. Artinya para malaikat ketika mereka pingsan dan mempunyai rasa takut, dengan benar-benar takut dengan firman Allah, dengan wahyu dari Allah, maka baru setelah hilang rasa takutnya, setelah datang wahyu tersebut beberapa lama, baru hilang rasa takutnya, baru mereka berkata, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Madza qala rabbukum? Maka mereka menjawab, qalal haq, qalu al haq. Mereka menjawab perkataan yang benar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini maksudnya adalah firman Allah, wahyu dari Allah, Al-Qur'anul Karim adalah perkataan yang benar. Dan semua firman Allah menunjukkan kepada kebenaran. Semua firman-Nya menunjukkan kepada kebenaran. Tidak ada sesuatu yang keliru, dan ini akidah. Tidak boleh pantang putus walau taruhannya nyawa. Itu akidah. Ya. Kita sekarang belajar akidah yang memperkaya diri kita dan menguatkan iman kita. Akidah ini pantang putus walau taruhannya nyawa. Apa akidahnya? Bahwasanya firman Allah adalah benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi." Tidak ada sesuatu yang batil datang dari depan Al-Qur'an ataupun dari belakang Al-Qur'an. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Al-Qur'an tidak ada yang batil. Semuanya hak. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 42. Semua dari Al-Qur'an itu hak. Itu keyakinan ya, akidah. Tidak boleh kita ragu-ragu. Apapun yang menerpa kita, syubhat sebesar apapun, perkataan orang tentang Al-Qur'an apapun, kami muslim meyakini Al-Qur'an, berakidah Al-Qur'an hak semuanya. Nah, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Turun wahyu tersebut dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Surat Fussilat ayat 42. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya firman Allah itu hak, tidak ada kebatilan di dalamnya. Surat Al-An'am ayat 15. Maksud saya menekankan ini kenapa, Pak? Di zaman sekarang, di zaman yang orang mulai ada pergerakan, ayo ragukan Al-Qur'an dengan tafsirnya hermeneutika. Ini adalah tafsir gaya-gaya, setiap yang Anda baca dari ayat itu tidak mutlak benar. Bisa saja ada yang salah dari Al-Qur'an. Maka tidak bisa. Ya, kita muslim meyakini bahwasanya semua yang ada dalam Al-Qur'an itu benar. Mau masuk akal kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan adat kebiasaan kita, atau tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan adat kebiasaan kita, maka tetap Al-Qur'an benar. Kadang ada satu ayat, ada ayat yang lain yang bertentangan menurut pemahaman kita, maka tuduhlah akal kita yang kurang, bukan ayatnya yang bertentangan. Semua apapun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dari mulai hukum halal haram ataupun akidah, keyakinan yang berkaitan dengan akidah, maka tidak boleh tidak kita harus meyakini semuanya hak, semuanya benar. Itulah bentuk penundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang lain, surat Al-An'am ayat 15. Apa dalil apa ini? Tentang bahwa Al-Qur'an seluruhnya hak, benar, tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, tidak ada kebatilan satu dengan yang lainnya. dalam surah Al-An'am ayat 15, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan sempurna firman Rabbmu dengan baik dan adil. Dengan baik dan adil. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, mereka menjawab perkataan yang benar. Jadi ini keyakinan. Sekali lagi saya tekankan, akidah seorang muslim. Anda di mana saja berada, di Banjar, di luar Banjar, di luar Indonesia. Kapan ada orang yang meragukan Al-Qur'an, maka tinggalkan dia. Karena akidah kami muslim, Al-Qur'an la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada datang kebatilan dari depan atau belakang. Kalau otak kita tidak bisa memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an, fattahimhu, maka tuduh otaknya yang kurang, bukan Al-Qur'annya yang salah. Bisa dipahami, Pak? Baik, ini akidah, ya. Akidah yang sering saya katakan pantang putus walau taruhannya nyawa. Ini akidah yang harus kokoh kita. Dengan ini Rasul SAW mendakwahkan dari mulai beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal. Dengan ini terjadi peperangan. Dengan ini terjadi pertumpahan darah untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah. Ya, ini akidah yang tidak boleh pantang, tidak boleh putus walau apapun taruhannya. Walau dunia di hadapan kita, haram untuk kita mengatakan di dalam Al-Quran ada kebatilan. Maka kemudian di akhir hadis, di akhir ayat Allah berfirman, dan dialah Allah yang maha tinggi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi dan maha besar. Saya akan berbicara tentang sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai ketinggian dari dua sisi. Tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat maha tinggi. Tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala ditinjau dari dua sisi. Tinggi sifatnya. Sifatnya Allah, artinya Allah maha tinggi sifatnya. Maha mulia, maha perkasa, maha berjaya. Dan semua kelompok-kelompok Islam mengakui akan hal ini. Allah maha tinggi. Tidak, Allah tidak rendah. Sifatnya Allah tinggi, mulia, agung, jaya. Yang kedua, yaitu tingginya Allah, yaitu tinggi zatnya. Apa maksudnya? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi, berada di tempat yang tinggi. Zatnya Allah tinggi dan meninggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Artinya Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 5, kemudian juga surat Thaha ayat 5 maksud saya. Surat Thaha ayat 5. Kemudian banyak ayat-ayat yang menunjukkan istawanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Ali, Ali, sedikit saya menyinggung tentang, menyimpang sedikit dari tema kita. Orang sering ingin menamai anaknya dengan nama dari Al-Quran. Misalkan Maryam, Ibrahim, Muhammad, Musa, Isa, boleh saja, tidak mengapa. Kadang juga ada yang ingin namain anaknya dengan Ali Imran. Ali Imran. tulisan Ali Imran dalam bahasa Arab. Ada ngarannya nama Ali Imran sini? Hah? Lihat. Tulisan Ali Imran dalam bahasa Arab, Ali Imran. What? Imran Ali. Ya, Ali Imran. Kalau ditulis pakai Latin, tidak ada bedanya Ali Imran. Betul. Ada enggak nama orang Ali Imran? Ada ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari asli bahasa Arabnya kurang tepat. Kenapa? Karena Ali di sini bukan si Ali. Bukan Aliyun. Ya. Tetapi Ali di sini adalah keluarganya Imran. Maka ketika tatkala dinamai Ali Imran berarti keluarganya Imran. Hah? Keluarganya Imran. Jadi bukan Ali, Ali bukan. Nah, ini ya para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Kenapa saya ke situ? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang berbicara masalah Ali, Al-Ali pakai ain, bukan pakai hamzah yang pada Ali Imran. Al-Ali sifat Allah. Salah satu nama Allah adalah Al-Ali. Nama-nama Allah yang husna yaitu apa? Al-Ali. Boleh kita berdoa ya Ali. Maksudnya adalah yang maha tinggi. Bukan kita memanggil makhluk yang bernama apa? Ali. Yang maha tinggi. Nah, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi dua. Tinggi. Apa itu? Sifatnya. Jadi tinggi Allah itu sifatnya tinggi. Apa tinggi? Mulia, jaya, kemudian agung. Ya, itu maksud sifatnya tinggi. Jadi memang Allah itu sifatnya tinggi. Tidak rendah. Nah, ada nanti tinggi zatnya. Zatnya Allah tinggi juga. Yaitu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Toha ayat 5. Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah yang maha rahim beristiwa. Apa arti istiwa? Menetap di tempat yang tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Beristiwa di atas arsy. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang bertanya bagaimana Allah istiwa, maka tidak benar pertanyaan ini. Karena semua pertanyaan bagaimana dalam sifat Allah tidak boleh. Karena itu nanti kita akan membayangkan Allah. Dan itu sangat tercela dalam agama Islam. Terutama dalam perkara tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada kemudian mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, berarti Allah mempunyai tempat. Maka kita katakan, yang paling faham tentang Allah, siapa? Allah, itu sendiri. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tugas kita cuma dua. Yang pertama, mengimani apa yang Allah beritahukan. Ketika Allah beristiwa, Allah memberitahukan di dalam Al-Quran bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka kita imani. Karena Allah yang paling paham tentang dirinya. Kemudian sikap kita yang kedua, yaitu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ketika Allah beristiwa di atas arsy, bukan seperti duduknya seorang raja di atas singgasananya yang terbatas, yang tidak bisa bergerak kecuali harus berdiri, yang tidak bisa mengerjakan apa-apa kecuali harus bergerak. Tidak seperti itu. Maka yakini baik-baik, dan ini akidah juga, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zatnya pun tinggi. Dan ini keyakinan seorang muslim. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Muawiyah, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Bernama Muawiyah kalau tidak salah, hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau ini punya budak. Kemudian budak ini sering dipukuli dan akhirnya budak ini ingin dimerdekakan. Tetapi sebelumnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh memerdekakan budak ini atau tidak? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada budak tersebut, Aynallah, dimanakah Allah? Budak perempuan ini menjawab, Fissama. Lihat, di langit, berarti di atas, zatnya tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Fissama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Man ana, siapa aku? Bertanya kepada si perempuan tersebut, si budak. Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi jawaban dari budak perempuan kecil ini, a'tiqha fa innaha mu'minah. Wahai fulan sang majikan, merdekakan perempuan ini. Perempuan ini orang beriman. Menunjukkan bahwa tanda keimanan meyakini Allah di atas. Meyakini Allah apa? Di atas. Bahkan para ulama seperti Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwa ada 1000 dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi. Salah satu dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan yang namanya turun secara akal kita apa? Dari atas ke bawah. Kan sering sekali kita dapatkan tanzilun min hakimin hamid, turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran turun dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi laylatil qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam qadar. Turun dari atas ke bawah. Dan ini keyakinan seorang muslim. Baik. Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, sekali lagi saya ulangi, Allah mempunyai nama Al-Ali. Nama Al-Ali itu yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya, boleh kita berdoa dengan Al-Ali. Wahai Ali, wahai Al-Ali, itu boleh. Nah, kemudian kalau dari nama Al-Ali kita mendapati Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tinggi. Nah, tingginya Allah dari dua sisi tadi sudah saya jelaskan. Ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini? Satu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, satu, bahwa para malaikat sebesar itu takut kepada Allah. Bagaimana mau disembah? Para malaikat yang sebesar itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mau disembah? Bagaimana seseorang mau mensekutukan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya malaikat itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Surah An-Nahl ayat 50. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, takut ini adalah ibadah hati yang sangat agung. Garis bawah itu baik-baik, takut adalah ibadah hati yang sangat agung. Dengan takut seseorang kadang-kadang tidak jadi melakukan maksiat. Karena takut seseorang akhirnya dijanjikan oleh Allah surga Aden. Itu beberapa keutamaan takut kepada Allah. Dan ini menarik untuk dibahas. Yaitu agungnya ibadah takut. Agungnya ibadah takut. Karena takut ini mendatangkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Saya beri contoh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka dari 7 tersebut? Salah satu orang dari 7 tersebut adalah Rajulun da'athum ra'ah zatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Maka dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Lihat, agungnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diajak oleh Zulaikha, ya, Zulaikha itu pakai apa? Zal, Zai atau Jim, hah? Atau sama aja berataan, ya, pakai Zai, Zulaikha, sedikit menyimpang, para penghulu kadang-kadang mengucapkan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Wahai Allah, satukan kedua mempelai ini sebagaimana engkau menyatukan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ini cinta terlarang, enggak boleh doa ini. Ya betul, ini enggak boleh doa ini. Cinta terlarang. Ya, Zulaikha istri gubernur Mesir. Kemudian dia tertarik kepada Nabi Yusuf yang sangat ganteng. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam tidak mau melayani Zulaikha. Tetapi yang menjadi permasalahan kita bukan itu. Malam-malam kalau Zulaikha sudah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan ibadah takut itu agung. Salah satu manfaat dari ibadah takut kepada Allah adalah menghalangi seseorang untuk tidak beribadah kepada, untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan maksiat yang dilarang oleh Allah. Di antaranya hadis riwayat Bukhari yang saya sebutkan tadi. Dan juga cerita Nabi Yusuf. Perhatikan surat Yusuf ayat 23. Ya, perhatikan surat Yusuf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak." Artinya Nabi Zulaikha menginginkan dia, yaitu Nabi Yusuf, di rumahnya untuk dirinya sendiri. Waghallaqatil abwab, dan pintu-pintu tertutup. Ghallaqatil abwab, pintu-pintu tertutup. Di sini bukan Zulaikha yang menutup. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Zulaikha minta ditutup dari luar. Artinya mereka berdua, Zulaikha dengan Yusuf, tidak bisa terbuka kecuali dengan perintahnya Zulaikha. Maksudnya pintunya tidak bisa terbuka kecuali dengan perintahnya Zulaikha. Selama Zulaikha tidak memerintahkan untuk dibuka, maka tidak bisa terbuka. Kalau ulun kayak itu kayak apalah. Pernah berpikir melakukan maksiat? Salah satu nikmat terbesar Allah yang Allah berikan adalah seseorang dijauhkan oleh Allah untuk bermaksiat. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermaksiat. Ini salah satu nikmat Allah terbesar. Kita mendengar orang-orang demo gara-gara tempat prostitusi ingin dihancurkan oleh pemerintah. Memasang badan sampai titik darah penghabisan, saya akan pertahankan tempat prostitusi ini. Sebabnya kenapa? Karena dapat duit dari situ. Nyari duit dari situ. Taib. Ketika Anda mendengar itu, Anda tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermaksiat seperti itu, ngais rezeki tidak seperti itu, maka bersyukurlah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada fitnah terbesar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Hati-hati dengan perempuan. Nih, yang sudah ngaji-ngaji, hati-hati dengan perempuan, terutama di zaman yang sangat mudah berhubungan dengan perempuan. Ya. Dan ini perkataan bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi juga orang-orang yang berumur tua dan berdarah muda. Ya, Banyak ini orang-orang tua berdarah muda, sayang-sayangan dengan wanita yang haram, istrinya gak pernah dipanggil sayang. Dari dahulu mulai sejak menikah 15 tahun yang lalu cuma panggilannya acil-acil. Subhanallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kembali ke permasalahan tadi, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berat ujian Nabi Yusuf, tetapi beliau bisa selamat hanya dengan ibadah takut. Lihat saya baca ayatnya, wa ghallaqatil abwab, pintu ditutup. Artinya ditutup dari luar. Bukan Zulaikha yang menutup, tetapi seluruh pengawal-pengawalnya di luar menutup pintu tersebut. Wa qalat haytalak, Zulaikha yang ngajak. Tidak susah-susah Nabi Yusuf. Tidak perlu sweet-sweet dulu. Zulaikhanya ngajak. Qalat haytalak, sini wahai Yusuf. Yusuf alaihi salam waktu itu beliau adalah budak. Kalau budak, Pak, budak itu mau diapakan saja dia harus nurut. Telanjang, telanjang. Duduk, duduk. Rebahan, rebahan. Masuk sumur. Ya? Budak. Dan Nabi Yusuf pada waktu itu adalah laki-laki. Tentunya sangat terpesona dengan kecantikan Zulaikha. Dan Zulaikha wanita Mesir, istri gubernur Mesir, dan wanita Mesir cantik-cantik. Jujur kah? Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak godaan Nabi Yusuf. Beliau bisa selamat dalam keadaan seperti itu ketika beliau mengatakan, kata Zulaikha, hai talak, sini engkau. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku takut kepada Allah. Ini yang menyebabkan Nabi Yusuf selamat. Ibadah yang sangat agung, agungnya ibadah takut kepada Allah. Ketika Anda ingin berbuat curang dalam pekerjaan, jual beli, saya takut kepada Allah. Ketika Anda ingin mencari harta yang haram, saya takut kepada Allah. Satu lagi pelajaran menarik, Pak. Ini ibu-ibu ingat, terutama suami yang sering pergi keluar kota. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu musafir. Bukan penduduk asli kota Mesir. Ada yang menceritakan beliau penduduk asli Irak, ada yang menceritakan beliau penduduk asli Persia. Dan orang musafir itu cenderung untuk maksiat. Kenapa? Jauh dari anak istri, jauh dari Pak RT, jauh dari tetangga, jauh dari hajadan. Ya, cenderung untuk maksiat. Orang kalau seandainya musafir cenderung maksiat. Maka itu semua rintangan, tantangan, godaan yang dihadapi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bisa selamat. Dan Mbak, jangan main-main dengan fitnah perempuan. Ya, sangat-sangat menggoda. Dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya perempuan adalah sesuatu ujian yang khusus untuk umatku yang paling besar. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan ujian untuk umatku yang lebih berat dibandingkan perempuan atas laki-laki dari umatku kecuali perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan adalah ujian bagi seorang lelaki. Jangan pernah main-main dengan perempuan kecuali dengan yang halal. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil tadi sampai ke sini kenapa? Karena kita ambil pelajaran pertama, para malaikat ibadahnya adalah takut kepada Allah. Maka amalkan itu. Salah satu yang bisa kita contoh dari malaikat adalah ibadah takutnya. Dan ini yang membuat mereka sangat dekat dengan Allah. Ini yang membuat mereka adalah makhluk paling suci. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, yaitu ayat ini, surat apa itu? Saba ayat 23, memberikan pelajaran kepada kita bahwa para malaikat mempunyai hati. Kemudian pelajaran ketiga, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para malaikat mempunyai jasmani, tubuh. Ini keyakinan semua ya, ini yang berkeyakinan semua dengan ini semua yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim terhadap malaikat. Sebelum saya lupa, tadi ada masukan dari ikhwah, tidak tahu siapa. Saya tadi menyebutkan mengenai dalil benarnya Al-Quran bukan surat Al-An'am ayat 15, tapi Al-An'am 115. Betul itu. Diperbaiki. Saya tadi keliru. Di awal-awal kajian kita menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah hak, benar. Dalilnya salah satunya adalah surat Al-An'am ayat yang benar adalah 115, bukan 15. Kepada yang betulkan saya ucapkan jazakallah khair. Dan sering-sering seperti itu. Kalau ada saya salah, langsung diberitahukan. Sehingga ilmunya ketika keluar masjid tidak dibawa yang salah. Nah, jangan malu-malu dan tidak akan, insya Allah tidak akan disuruh push up. Taib, apa dalil yang menunjukkan bahwa malaikat mempunyai jasad atau tubuh? Yaitu surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, Ja'ilil malaikata, afwan, Ja'ilil malaikati uli ajnihah. Allah yang menjadikan malaikat mempunyai sayap. Ini firman Allah, pemberitahuan Allah tentang bahwa malaikat mempunyai sayap. Berarti malaikat mempunyai jasad, tubuh. Ustaz, gimana malaikat mempunyai tubuh? Bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Maka jawabannya, Allahu a'lam bikaifiyati. Allah lebih mengetahui bagaimana kaifiyatnya. Kita hanya meyakini setelah diberitahukan oleh Allah, meyakini bahwasanya malaikat mempunyai sayap dan meyakini bahwasanya malaikat terbuat, tercipta dari cahaya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah bahwa ayat ini menunjukkan tentang tetapnya firman Allah. Ayat ini menunjukkan tentang tetapnya sifat Allah, yaitu berupa kalamullah atau firman Allah. Tetapnya firman Allah atau tetapnya perkataan Allah. Dari mana itu kita dapatkan? Yaitu malaikat ketika bertanya, qalu madza qala rabbukum? Para malaikat mengatakan, apa yang dikatakan oleh Allah Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah berfirman langsung. Ada suaranya, ada hurufnya. Dan itu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, bahwa Allah mempunyai, Allah berfirman langsung kepada malaikat. Malaikat menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkara meyakini Allah berfirman langsung ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang menyimpang dari akidah ini, maka mereka menyimpang dari akidah yang benar. Dan akibat penyimpangan ini, maka mereka benar-benar mengadakan kesalahan-kesalahan yang fatal. Seperti misalkan orang-orang liberal di zaman sekarang yang menyatakan semua agama sama. Salah satu penyebabnya apa? Mereka menganggap Al-Quran bukan firman Allah. Berarti ketika Allah berfirman, Inna dina indallahi l-islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Mereka tidak menganggap ini benar, firman ini benar. Kenapa? Karena ini bukan firman Allah. Ini hanya adalah buatan Allah. Bisa benar, bisa salah. Ya, bahayanya yang tidak meyakini bahwa Allah berfirman, Allah berbicara langsung. Sekali lagi, ini perkara akidah bahwa seorang muslim meyakini Allah berfirman kepada Jibril. Jibril menyampaikan firman Allah tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz, apakah ada orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ada. yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Jadi mereka itu mengatakan Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti apa? Gak ada. Berarti orang Jahmiyah itu sebenarnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka berpendapat demikian kenapa? Karena kalau Allah berbicara, berarti Allah seperti makhluk. Maka tadi saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita mendapati sifat Allah, maka kita mempunyai dua sikap. Ya, catat baik-baik. Kalau seorang muslim mendapati sifat Allah, mendapati sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus dia lakukan dua hal. Yang pertama mengimaninya. Yang kedua mensucikannya. Yang disebut dengan al-isbat. Kemudian yang kedua at-tanzih. Ya, al-isbat dan at-tanzih. Jadi kalau kita dapat di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul sifat Allah, maka kita harus mengimaninya, menetapkannya. Karena Allah yang paling paham tentang dirinya. Siapa yang paling paham tentang Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka ketika Allah membicarakan tentang dirinya, kita imani, kita tetapkan. Kemudian yang kedua, mensucikannya. Yaitu mensucikan sifat tersebut dari kekurangan, dari kerendahan, dari ketidaksempurnaan. Saya beri contoh. Misalkan masalah tinggi tadi. Allah tinggi dengan sifatnya itu sudah pas. Allah tinggi dengan zatnya. Zatnya Allah itu berada di tempat yang tinggi. Maka kapan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsistawa? Allah beristiwa di atas arsy. Apa yang kita katakan? Apa yang kita lakukan? Ya sudah, berarti kita imani Allah istiwa di atas arsy karena Allah sendiri yang mengatakannya. Setelah itu kita sucikan itu. Artinya Allah beristiwa di atas arsy tidak seperti makhluk, tidak seperti raja duduk, kemudian susah untuk bergerak kecuali harus berdiri dan semisalnya. Tidak. Itu namanya mempelajari sifat Allah. Apabila kita mendapatinya, kita harus mengimaninya dan kita harus mensucikannya. Contoh yang lain. Allah berfirman kepada kepada iblis ketika iblis tidak mau sujud. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat, di sini sifat Allah. Apa sifatnya? Kedua tangan. Apa yang harus kita lakukan? Imani. Tetapkan itu. Karena Allah yang berbicara sendiri. Kemudian yang kedua, kita apa? Sucikan. Sucikan tangan Allah dari seluruh kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tidak seperti tangan makhluk yang lemah, yang terbatas, yang tidak sempurna. Sucikan, tetapi tetap kita imani. Itu cara mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Surat As-Saff ayat 2, Sad 75. Surat Sad ayat 75. Ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Astakbarta am kunta minal 'alim? Apakah kamu sombong ataukah kamu termasuk orang yang tinggi, makhluk yang tinggi? Surat Sad ayat 75. Kita lanjutkan membaca hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, dan hadisnya agak panjang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Taib. Saya baca fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik hatta idza fuz'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'd wa safahu sufyan bi kaffihi faharrafaha wa baddada bayna asabi'ihi fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani as-sahir aw al-kahin فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Artinya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab hadis Pak, yang memuat hadis-hadis yang banyak dari hadis-hadis Rasulullah. Pengarangnya adalah seorang yang lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Imam Al-Bukhari. Bukhari itu sebuah tempat. Ya. Di mana? Hah? Kira-kira di belakang sungai, namanya orang menyebutnya di belakang sungai Tajikistan, Kazakhstan. Pokoknya yang ada tantannya itu lah. Ya. Yang mereka itu campuran antara Cina dengan Eropa. Putih, kemudian orang-orangnya seperti orang-orang Mongol, tetapi dia orang-orang yang masuk dari Eropa. Yang jelas Imam Bukhari, nama beliau siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Jadi namanya Muhammad. Ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Maulahum. Artinya yang mengajak beliau masuk Islam adalah orang-orang Bukhari. Baik. Yang jelas menurut kenapa saya ingin menjelaskan sedikit tentang Sahih Bukhari ini? Sahih Bukhari adalah dengan kesepakatan ulama hadis, terutama dari ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Sahih Bukhari kitab yang paling sah setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah apa? Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan pelajaran menarik dari Abu Hurairah adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang paling utama di sisi Allah. Ini pelajaran menarik. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang paling utama. Meskipun dahulu adalah pelaku maksiat, sebesar-besar maksiat. Semua orang pernah melakukan maksiat. Semua maksiat pernah dia lakukan. Tapi tidak ada kata terlambat. Dan Abu Hurairah tidak seperti itu. Maksudnya Abu Hurairah meskipun terlambat keislamannya, tetapi beliau dengan kesepakatan para ulama, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka bagi bapak-bapak yang ingin memulai, ibu-ibu yang ingin memulai menghafal Quran, maka tidak ada kata terlambat. Bahkan dahulu diceritakan ada beberapa para ulama yang hafal Al-Quran di umur beliau 50 tahun. Ya. Jadi bukan ukuran seseorang untuk terlambat membaca ataupun menghafal Al-Quran. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang bisa kita ambil juga dari seorang Abu Hurairah adalah beliau sangat perhatian terhadap ibunya, terutama dalam perihal sang ibu agar dapat petunjuk dari Allah. Beliaulah yang minta kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sang ibu mendapatkan petunjuk. Sampai Rasulullah keluar doa beliau, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Dan di sini lihat utamanya doa Rasulullah. Setelah didoakan tersebut, Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kemudian sang ibu setelah mandi mengucapkan di hadapan anaknya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Padahal pagi harinya baru menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasanya doa. Orang berdoa, Pak, kadang-kadang kesalahannya doa enggak dikabulkan, letak tangannya. Doa ingin dapat anak misalnya, enggak dikabulkan, letak tangan. Tatkala ditanya, "Akhi, sudah lama nikah? Sudah 5 tahun. Kok belum dapat anak?" Mungkin takdirnya seperti itu. Enggak berdoa. "Sudah, Ustaz. Sudah 2 tahun saya doa sudah." "Lah emang kenapa kalau 2 tahun doa? Apakah boleh terputus setelah 2 tahun?" Ini kekeliruan sebagian orang berdoa. Ya. Terus berdoa. Seperti perkataan Umar bin Khattab, "La yahummuni hammal ijabah, walakin yahummuni hammad du'a, fa idza ulhimtun du'a fal ijabatu ma'ahu." Artinya, tidak merisaukan aku doaku belum dikabulkan. Enggak, aku enggak risau itu. Tetapi yang aku risaukan adalah aku tidak bisa berdoa. Karena apabila aku diberikan petunjuk untuk bisa berdoa, yakinlah pengabulannya bersamanya. Logikanya para sahabat. Orang kadang berdoa, ya berdoa. Mulai dia putus asa, mulai dia lemah, mulai dia putus, mulai dia sudah tidak mau berdoa. Padahal pengabulannya besok. Muskilahnya kita ini kan, problemnya kita ini kan kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Seseorang tidak mengetahui apa yang dia lakukan besok hari. Apa yang terjadi kepada dia enggak tahu kan? Kenapa? Kemudian nanti yang ada adalah mulut-mulut kotor. Na'udzubillah. Sering sekali Allah dituduh, Allah tidak adil. Masa saya diperlakukan seperti ini, wahai Allah. Ya akhi, bertobat atas perkataan itu. Kurang apa kita, kurang apa Allah terhadap kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dalam surat Ibrahim, Allah memberikan apa saja yang kita minta. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'du salaf, wa ma sa'altumu wa ma lam tas'al. Allah memberikan apa saja yang kita minta dan yang belum kita minta Allah sediakan. Dalam keadaan seperti itu kita bayar tauba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susu yang Allah kasih kita ganti dengan tauba. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat luar biasanya doa. Doa miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, maksudnya Allah berfirman. Ya, menetapkan perintah maksudnya apa? Allah berfirman. Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Ya. Mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Kita menarik rantai di atas batu yang rata. Suara wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Subhanallah. Malaikat sebesar itu mendengar firman Allah pingsan. Ya. Kalau kita bayangkan manusia, manusia kapan dia bisa pingsan? Ketika dia mendengar sesuatu yang sangat keras, dia pingsan. Itu manusia yang begitu lemah, bisa memingsankan dia adalah suara yang begitu kencang. Ini malaikat yang begitu besar, suara yang bisa membuat pingsan malaikat. Subhanallah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Sama kalau seandainya wahyu tersebut sudah turun, kemudian malaikat sudah mulai sadar, ya, hilang rasa takut dari hati para malaikat, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Ini sudah sama tadi. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Karena itulah. Nah, ini baru permasalahan lain. Itu tadi keadaan malaikat kalau mendapatkan apa? Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sampai pingsan. Saking besarnya dan beratnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang didapati oleh Rasulullah. Jadi Pak, saya pernah sering kan mengatakan, Bapak kalau membaca sejarah Rasul, maka sallallahu alaihi wasallam, kita akan tambah semangat untuk menegakkan Islam, mendakwahkan Islam, minimal menguatkan Islam dalam hati kita. Rasulullah itu Pak, sampai Islam ke kita, dan kita sekarang alhamdulillah beragama Islam dan semoga diwafatkan di atas Islam, itu menyampaikan kepada kita tidak mudah. Wahyu yang malaikat mendengarnya saja pingsan, bagaimana manusia? Makanya disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, beliau dalam keadaan musim dingin dan keringatan. Musim dingin tapi keringatan, saking agungnya wahyu Allah. Ini demi siapa, Pak? Ketika sudah sampai itu, beliau sampaikan ke umatnya. Berat, Pak, perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah. Dan itu yang membuat kita senantiasa merasa ringan dengan musibah yang kita dapati. Rasulullah tidak sebesar musibah yang kita dapatkan tidak sebesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, coba baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati kita akan menjadi kokoh, kuat dengan akidah yang kita pegang sampai akhir hayat. Kita lanjutkan. Ini selesai pembicaraan, baru Rasulullah SAW menceritakan kejadian lain. Karena itulah setan-setan penyadap berita. Di sini disebutkan fayasma'uha mustariqus sama'. Karena itulah pencuri-pencuri berita, penyadap-penyadap berita. Siapa mereka? Syaitan. Ya. Itu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Digambarkan oleh Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, yang meriwayatkan hadis ini. Digambarkan oleh yang meriwayatkan hadis ini, mereka di atas sebagian yang lain. Digambarkan oleh Sufyan dengan telapak tangannya. Dan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi satu setan, dia apa namanya, berada di atasnya, kemudian ada di atasnya, ada di atasnya, ada di atasnya, terus seperti sampai ke langit sehingga mendengar wahyu tadi. Ya, mendengar apa? Wahyu tadi. Itu cara setan mengambil hal-hal gaib dari Allah. Jadi bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpang-tumpang. Tumpang itu bahasa apa? Bahasa Banjar. Ya, bertumpuk-tumpuk, yaitu syaitan ingin mendapatkan wahyu atau mendengar hal gaib, dia bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Seperti itu, di seperti ini gambarannya, ya, bertumpuk-tumpuk. Nanti ke atas terus. Nah, apa yang terjadi? Maka ketika penyadap berita, yaitu syaitan, yang di atas mendengar firman itu, disampaikanlah kepada yang bawah. Jadi ketika yang di atas mendengar, ini Allah berfirman seperti ini, sampaikan ke bawah. sampaikan ke bawah, sampaikan ke bawah, sampaikan ke bawah, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir dan tukang ramal. Makanya kadang-kadang orang-orang yang suka menyihir meramal itu kadang benar. Ya, kadang benar, karena itu memang berita dari siapa? Dari jin, syaitan yang dia ambil dari wahyu Allah tatkala Allah berwahyu kepada malaikat. Tetapi Pak, ini tukang ramal, tukang sihir yang beneran, yang asli, pakai shot. Di sana ada tukang ramal dan tukang sihir yang palsu, asli, pakai sin. Asli itu pakai shot. Ya. Terutama di zaman yang sangat mudah kita berkomunikasi. Misalkan, saya beri contoh. Ada seorang tukang ramal di komplek Imam Syafi'i. Contoh. Ya. Kemudian di sana ada, misalkan di Kampung Ulun di Ratu Jaleha, ada kawannya. Ini saya bercerita sekarang tukang ramal gadungan, tukang sihir gadungan. Jadi ada si fulan yang tukang sihir di sini mengatakan kepada koleganya di sana, kalau kamu dapat pasien, lihat keluarga-keluarga yang sedang bermasalah, suami istri yang sedang di ujung tanduk pernikahannya, sebentar lagi bercerai, maka datangi mereka. Beritahu mereka bahwa saya punya kawan yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tukang ramal, tukang sihir. Di mana rumahnya? Di komplek Masjid Imam Syafi'i. Ya. Maka orang tersebut pun percaya. Ini kawan memberitahukan, oleh sekarang ada handphone, ya, ada WhatsApp, ada Facebook, nanti akan datang hari Senin ngarannya si fulan mengadukan masalah ini. Datanglah hari Senin si fulan tersebut. Belum duduk. Duduk wahai Ahmad. Takjub sih, Din. Belum pernah berkenalan, belum pernah bertamu, tahu sudah Ahmad ngarannya. Padahal diberitahu oleh orang lain. Ini namanya dukun apa? Gadungan palsu. Saya banyak cerita tentang dukun gadungan, dukun palsu itu. Contoh, ini cerita menarik dan cerita hakiki juga, yaitu di Afrika. Langsung saya mendengar videonya, melihat langsung. Ada seorang yang dikira sebagai dukun, padahal dia mungkin pernah ngobatin begitu sekali sembuh, kemudian langsung terkenal sebagai dukun. Nah, orang ini didatangi klub sepak bola. Ya. Klub sepak bola ini ingin main. Kemudian kami ingin main dan kami ingin menang. Tolong dirajah tubuh kami. Dirajahlah di punggung, di kaki, agar menang. Dikasih setengah duitnya. Dan ingat, semua tukang ramal, tukang sihir, gadungan ataupun asli, pasti ujung-ujungnya duit. Karena dia mengikuti titisan nenek moyangnya. Siapa nenek moyang para tukang sihir, tukang dukun? Yaitu nenek, yaitu tukang sihir zaman Firaun. Dia mengatakan ketika tukang sihir zaman Firaun datang ingin berperang dengan Nabi Musa, mereka mengatakan kepada Firaun, "A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Wahai Firaun, kalau kami menang melawan Musa, kami kira-kira dapat imbalan enggak? Pasti, Pak. Yang namanya dukun, tukang sihir, tukang ramal itu ujung-ujungnya duit. Ya. Jadi tidak heran kalau ada berita dulunya mungkin artis, kemudian disebut ustaz, tidak mau disebut ustaz, disebut tabib, akhirnya maling. Enggak heran itu, karena ujung-ujungnya duit. Baik, kita lanjutkan. Orang ini dikasih duit, selesai. Kemudian mainlah, kalah. Klub yang tadi apa? Kalah. Datang marah-marah kepada dukun tersebut. Kemudian sang dukun tidak kalah pintar dengan dari orang-orang si pasiennya. Sebentar, kalian ini kalahnya gimana? Ceritanya ceritakan. Kami kalah dengan sundulan kepala. Kata sang dukun, bukan salah saya. Kalian cuma minta dirajah di tubuh dengan di kaki. Kepalanya kada? Subhanallah. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dukun-dukun gadungan palsu. Kalau dukun asli yang seperti ini, berhubungan dengan syaitan, tidak mandi, kemudian bertapa di tempat sampah, pura-pura gila, ya betul. Itu yang berhubungan dengan asli syaitan. Asli jin berhubungan. Mereka yang mengatakan kalau seandainya dukun asli, kami punya perempuan di rumah, bukan untuk perbuatan seks lagi, tetapi setiap kali perempuan tersebut haid, maka diambil darahnya untuk menuliskan ayat-ayat kursi. Ini dukun asli. Dukun asli, bukan dukun palsu. Nah, dukun asli yang berteman dengan jin, yang disebut dalam bahasa orang di umum di masyarakat ini, di masyarakat muslim, yaitu khadam. Yang mempunyai khadam, gendam termasuk di dalamnya. Ya. Ini dukun-dukun yang sampai ke mulut dukun tadi. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena meteor, terkena batu jatuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas waktu misalkan saya beritahu, ketika ingin menyampaikan ke bawah langsung disambar oleh meteor ataupun sambar oleh batu jatuh dari api. Jadi tidak sampai ke bawah. Atau juga mereka bisa menyampaikan itu sampai ke bawah, baru jatuh batunya. Jadi saling berkejaran satu dengan yang lainnya. Sebelum sempat menyampaikan kalimat tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengar itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dia punya kabar satu dari langit. Asli itu, ini dukun asli. Punya kabar satu dari langit. Tapi dia berikan hiasan-hiasan. Contoh misalkan, dia punya kabar bahwasanya orang ini punya masalah dengan istrinya. Maka dia katakan, si dukun mengatakan, saya tahu kamu punya masalah dengan istri kamu. Dan kamu, nih, ini contoh hiasan-hiasan dia. Kamu setiap kali lebaran pasti punya masalah. Setiap kali lebaran. Orang pak, hari raya mana kada ada masalah? Nungkar baju, mengolah wadai. Ini namanya menghiaskan kabar-kabar tadi. Ya, kita lanjutkan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu tidak, dan itu telah terjadi, sehingga dipercayalah tukang sihir dan atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah dengar dia dengar dari langit. Jadi tidak heran setelah ini kita mendengar bahwa orang tersebut mengetahui akan hal gaib atau perkataannya benar tentang ramalan misalkan. Karena memang mungkin satu kabar yang dia dengar, tapi 100 semuanya dusta. Satu saja yang dipercaya orang. Itu diambil dari mana? Dari istiraqus sama', mencuri berita dari apa? Dari langit. Nah, ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengetahuan Pak sedikit, sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, hukumnya adalah termasuk kesyirikan. Disebabkan kenapa? Tadi yang awal saya jelaskan. Karena di dalam sihir, santet, guna-guna, pelet, ya, itu terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan jin dengan Allah dalam perkara melindungi diri. Menyamakan jin dengan Allah dalam perkara memberikan keselamatan. Menyamakan tukang sihir, dukun, santet, guna-guna dengan Allah dalam perkara meramal, menyembuhkan orang, menyatukan keluarga yang sudah tercerai-berai, memisahkan keluarga yang sudah bersatu, dan semisal. Di situ letak syiriknya perbuatan sihir, dukun, santet, dan guna-guna. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas atau ingin menambahkan. Nah, tafadhal. Tidak ada? Ya, silakan, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Terkait kita kalau mendengar sifat Allah, Ustaz, di mana kita sampaikan kalau kita mendengar tersebut, pertama kita mengimami ya, mengimani ya, dan juga yang kedua adalah mensucikannya. Nah, untuk dalam hal ini mungkin ya yang saya dapatkan itu ada tambahan mungkin ya, yaitu laisa kamatslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu yang menyamainya. Dan juga surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi kalau di mana dalam satu ayat atau ada firman di mana Allah pada saat akhir malam itu kan turun ke bumi. Nah, namanya turun ke bumi itu tidak seperti manusia yang mungkin turun tangga dan sebagainya. Kan gitu. Mungkin ya kita jangan berpikir sejauh demikian itu, kata-kata. Jadi tidak ada sesuatu yang menyamai. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak sampaikan itu yang kita sampaikan, yaitu dalam proses mensucikan. Ya, mensucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Itu adalah proses penyucian. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah mempunyai tangan, Allah turun, tetapi turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Itu yang kita sampaikan. Makanya saya katakan, setiap kali kita berhadapan dengan sifat Allah, kita mempunyai dua cara ini. Yang pertama kita tetapkan, yang kedua kita sucikan. Sucikan Allah bahwasanya Allah tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun. Kemudian turunnya Allah seperti dalam hadis riwayat Bukhari tentang turunnya Allah di pertengahan malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthi laylil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruli fa'aghfirulah, man yad'uni fa'astajibulah. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku akan berikan ampunan. Nah, turunnya Allah ini kita imani bahwa Allah itu turun. Yang kedua, kita sucikan sifat Allah turun tersebut dengan cara bahwa laisa kamitslihi syai. Jadi apa yang Bapak sebutkan bukan tambahan, akan tetapi dia adalah keterangan penjelasan tentang apa yang sudah kita tetapkan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita memasuki waktu sholat, kami dari tim dakwah Imam Syafi'i mengucapkan ahlan wa sahlan bi talibin ilmi. Selamat datang bagi penuntut ilmu jamaah baru Imam Syafi'i. Di sini imam di Masjid Imam Syafi'i ini bukanlah masjid golongan tertentu, melainkan masjid kaum muslimin yang di dalamnya mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menurut pemahaman para sahabat. Jadi kepada para jamaah yang baru, nanti mungkin untuk mendapatkan jadwal-jadwal kajian bisa kami bagikan lembaran kertas untuk mendaftarkan nomor teleponnya. Dan kepada jamaah baru nanti mungkin ada apa ya, akan dikabarkan melalui SMS Center maupun BBM. Untuk pemesanan buku tauhid juga bisa di situ. Demikian informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya? Ya, cukup kiranya. Ini yang bisa kita ucapkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.